وعلى آله وصحبه أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. الإمام النووي membuatkan bab yang bunyinya bab tentang kebangkitan dan penghimpunan, ya. Kemudian sifat bumi pada hari kiamat, kebangkitan dan nusyur. Nusyur adalah menyebarkan atau membangkitkan, ya. Nasar dengan al-ba'ath pada intinya sama, ya. Membangkitkan manusia kembali. Kemudian sifat bumi pada hari kiamat, ya, sifat bumi pada hari kiamat. Dan hadis yang pertama, hadis nomor 7004. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو هازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. حديث سهل بن سعد الساعدي، seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala an, dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, dihimpun manusia pada hari kiamat, ala ardin baydha'a afra'a, ala ardin baydha'a afra'a, di atas bumi yang putih, ya, ardin baydha'a, di atas bumi yang putih, afra'a. Maka qala fil afra, al afra bil ain, bil ain al muhmalah wal mad, baydha' ila humrah. Afra ini tambahan dari sifat warna, ya. Yang pertama dia putih, tetapi putihnya sebagaimana dijelaskan di sini, kata-kata afra dengan ainnya berbaris, dengan adanya ain bukan ghain, kemudian dia wal mad, ya, wal mad yaitu adanya alif sebelum hamzah, kemudian dia maknanya adalah putih kemerah-merahan, baydha'u ila humrah, baydha' ila humrah. Ini warna putih yang bukan putih seperti yang kita pahami, tapi lebih mendekati ke merah. Ada intinya putih kemerah-merahan. Ini makna afra. Inilah sifat bumi yang nanti manusia dibangkitkan di atasnya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu manusia nanti akan dihimpun oleh Allah di atas bumi yang warnanya putih, tetapi putihnya mendekati merah, putih kemerah-merahan, ya, afra. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan bentuk warna ini dengan kakursatin naqi. Kursatin naqi, ماذا قال؟ والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الدقيق الحواري، وهو الدرمك، وهو الأرض الجيدة. قال القاضي: كأن النار غيرت بياض وجه هذه الأرض إلى الحمرة. Yeah. Jadi yang inti dari hadis ini adalah Nabi menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang keadaan bumi yang nanti Allah bangkitkan manusia di atasnya, yaitu dari sisi warna, adalah warna putih kemerah-merahan. Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan warna tersebut, yaitu kursatin naqi. Di sini kursatin naqi, an-naqi, kata-kata naqiyun, an-naqiyu dengan nun yang berbaris fathah, na, kemudian qafnya berbaris kasrah, qi, kemudian ya-nya bertasdid, naqi, ya, naqiyun. Naqi di sini diartikan tepung putih, ad-daqiqul hawari. Ini jenis tepung, ya, jenis tepung. Ada tepung yang warnanya tidak putih sekali. Tepung apa itu? Dia putih yang ada unsur kemerahannya. Tepung sagu. Nah, bisa jadi itu yang kita umpamakan agar mendekati, karena hawari ini jenis tepung. Jenis tepung, bisa jadi tepung sagu yang nanti dia putihnya tidak seperti tepung gandum. Ya. Jadi Nabi SAW mengarahkan warna bumi nanti, mencontohkan setelah menjelaskan putih kemerah-merahan. Jadi para sahabat belum tidak terlalu memahami warna putih kemerah-merahan, lalu Nabi contohkan benda yang mereka ketahui ketika itu, yaitu tepung. Kalau di negeri kita mungkin tepung gandum yang putihnya tidak putih bersih, tidak putih seperti putih susu, tidak, tapi putih yang agak kemerah-merahan. Dia putih tetapi tidak putih bersih. Nah, di sini diistilahkan oleh Nabi dengan ad-daqiqul hawari. Ad-daqiqul hawari, atau di al-hawari ini juga dinamakan dengan nama yang lain seperti darmak. Ini nama lain dari al-hawari. Intinya Nabi SAW ingin mencontohkan warna bumi yang sudah dijelaskannya tadi, yaitu bayda afra, dengan benda yang diketahui warnanya oleh para sahabat. Ya. Diketahui warnanya oleh sahabat. Karena dengan ungkapan putih kemerah-merahan kan belum terlalu spesifik. Tetapi kalau sudah dicontohkan ke benda, maka para sahabat mengetahui. Ya. Dan tadi kita mungkin contohkan dengan tepung gandum yang warna putihnya tidak putih terang, tidak putih susu, ya, tetapi putih yang ada warna ke mengarah ke merah. Kemudian Nabi SAW menambahkan uraiannya di sini dengan mengatakan wahwal ardul jayyidatu. Bumi yang seperti ini warnanya adalah bumi yang memiliki mutu yang baik, kesuburannya, ya. Bumi yang warnanya seperti itu adalah bumi yang kata An-Nawawi adalah al-ardul jayyidah. Warna seperti itu adalah bumi atau tanah yang memiliki kualitas, yang memiliki mutu dan kelebihan, ya, yang baik, yang bagus, kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau sekarang buminya berbeda-beda. Ya, permukaan bumi di dunia ini berbeda-beda. Ada yang tandus sama sekali tidak menumbuhkan satu tunas tanaman pun. Ada yang subur sesubur-suburnya. Ada yang mengandung air, ya. Ada yang sama sekali tidak mengandung air. Makanya di dalam hadis yang sahih Nabi memberikan perumpamaan dampak atau pengaruh wahyu kepada manusia. Ya. Mathalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathali ghaythin asabat ardan. Ya. Perumpamaan apa yang diberikan, diutus oleh Allah saya membawanya dari ilmu dan petunjuk seperti hujan yang menimpa atau yang diturunkan ke permukaan bumi. Ada bumi yang menyerapnya. Permukaan tanah yang menyerap air hujan kemudian menyimpan di bawah, ya, sehingga tanahnya subur. Ada yang bumi dia tidak menyerap tapi dia menampung, ya. Ada yang bumi yang dia tidak menyerap ke bawah tapi dia menampung sehingga terkumpullah air dan manusia mengambil air itu untuk manfaat kehidup minumnya, kemudian untuk menyirami tanamannya, untuk memberi minuman kepada hewan-hewan ternaknya, bermanfaat untuk yang lain, untuk semuanya. Ada permukaan bumi yang tidak menyerap dan juga tidak menampung. Ya. Ini yang diumpamakan oleh Nabi dengan innama huwa qian. Innama huwa qian, yaitu bumi yang tidak menyerap dan juga tidak menampung, tidak memberi manfaat, tidak mengambil manfaat dan juga tidak memberikan manfaat. Ya. Ini ada orang yang tidak bermanfaat dengan wahyu Allah dan juga tidak memberi manfaat. Dan yang satu dan kedua, ada orang yang dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain tapi dia bermanfaat untuk dirinya. Sehingga petunjuk wahyu itu membuat dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah walaupun tidak menyebarkan, memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi ini di dunia. Perumpamaan keadaan bumi di muka di dunia ini seperti itu. Sementara di akhirat nanti, semua permukaan bumi yang dihimpun manusia nanti di atasnya itu seperti ini. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ardun baydau afra ka kursatin naqi. Seperti daqiq atau tepung yang berjenis ka kursat naqi, yaitu seperti jenis tepung naqi yang warnanya tidak putih bersih dan putih jernih seperti putihnya susu. Jadi ini satu dari hadis yang menjelaskan tentang sifat bumi pada hari kiamat, yaitu baydha afra, dan buminya berkualitas tinggi walaupun tidak ada lagi bercocok tanam, tapi memang Allah bedakan ya. Bumi yang itu tidak ada lagi kerusakan di atasnya, sementara bumi yang di dunia ini ya tersebar luas kerusakan di dalamnya, zaharan di atasnya, zaharan fasadu fil birri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan semuanya ujian, perbedaan kualitas tanah, perbedaan fungsi tanah, perbedaan jenis-jenis tanah dan manfaatnya, ini sebagai ujian pada manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. 7005. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Mushir عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط. Sebelum kita masuk ke hadis yang kedua tadi, sebentar ini ada yang tersisa di hadis yang pertama. Setelah Nabi memberikan contoh warna tersebut dengan benda yang dilihat diketahui oleh para sahabat, yaitu kursatin naqi, lalu Nabi mengatakan sifat kedua dari permukaan bumi di hari kiamat nanti, laisa fiha alamun li ahadin. Laisa fiha alamun li ahad. Ini sifat kedua, yaitu di permukaan bumi di mana manusia nanti akan dibangkitkan, dihimpun, itu tidak ada di atasnya satu pun tanda kepemilikan untuk seorang pun. Kalau di bumi ini kan, di dunia ini kan banyak, walaupun tanahnya masih kosong, tapi situ sudah ada tanda, ini lahan milik si fulan. Ya, tetapi di akhirat itu nanti tidak ada tanda kepemilikan, tidak ada rumah yang dibangun, tidak ada tanaman kebun yang ditanam, tidak ada ladang, ya, semuanya qa'an saf-safa, ya, terhampar rata, datar semuanya, la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada pendakian dan juga tidak ada turunan, rata serata-ratanya dan tidak ada tanda-tanda, indikasi-indikasi bahwa sebagian lahan di bumi yang subur itu, jenis kualitas yang terbaik itu, tidak ada tanda-tanda dan indikator kepemilikan seorang pun. Tidak ada yang memiliki, karena ketika itu manusia tidak lagi memikirkan harta benda, tidak lagi memikirkan pangkat dan jabatan kepemilikan. Sebagaimana di dunia ini manusia berusaha memiliki seluas-luasnya lahan. Ya. Walaupun keadaan lahannya Mungkin tidak karena kurun, ada yang rawa semuanya tapi luas. Ada yang apa? Gunung dan lembah tetapi luas, banyak yang memiliki, sampai danau pun ya, di kampung saya itu dahulu tidak ada yang membuat patokan-patokan kepemilikan, tetapi setelah sekarang ini danau pun dipancang ya. Di dalam danau itu ini dari ujung ke ujung, padahal sebelumnya tidak ada danau karena perusahaan mencari timah ini, akhirnya muncul danau. Dulunya tanah biasa, dibuat ladang. Dan saya pulang 2011 itu sudah, waktu sebelum saya waktu apalagi masih kecil-kecil, sering mencari ikan di sana. Tidak ada yang punya, tidak tahu siapa yang punya. Tapi sekarang sudah ada, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Sampai danau pun itu terbagi dua, sebagian milik si fulan, sebagian milik si fulan. Ya, apalagi yang hutan belantara. Ya, tetapi nanti bumi padang mahsyar yang kualitasnya tinggi itu tidak ada tanda kepemilikan untuk milik seorang pun. Laisa fiha 'alamun li ahadin. Ya, ini luar biasa. Bagaimana Allah menggambarkan hari itu, Nabi menggambarkan hari itu, hari kiamat, hari berbangkit itu tidak lagi perhatian manusia kepada sesuatu, jangankan kepada harta benda, kepada aurat saja tidak ada ketertarikan. Laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan melihat aurat laki-laki, tidak ada ketertarikan. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, setelah Nabi mengatakan bahwa manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, Aisyah sebagai seorang wanita kan merasa ada sesuatu, kok bisa? Lalu Aisyah menanyakan kepada Nabi, tidakkah mereka nanti akan melihat aurat orang-orang lain satu sama lain? Kata Nabi SAW, urusan menyelamatkan diri lebih besar yang mereka fikirkan, sehingga mereka tidak lagi perhatian kepada aurat. Aurat saja tidak lagi perhatian, apalagi harta benda. Makanya Allah menceritakan manusia hari itu berharap memiliki semua agar bisa selamat. Yawaddul mar'u di surat Al-Haqqah. Lawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi'idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Seorang yang pelaku dosa hari itu menginginkan bisa menebus dirinya agar selamat, itu ditebus dengan anaknya, dengan istrinya, dengan semua keluarganya, dengan orang-orang yang dahulu melindunginya di dunia. Sudahlah di dunia melindungi dia, menjaganya, tetapi nanti dengan orang-orang yang menyayangi itu juga dia berharap bisa menjadi tebusan untuk selamat dari siksaan. Ya. Subhanallah, ini tidak akan terpikir oleh mereka keadaan bumi yang begitu kualitasnya tinggi seperti yang diceritakan oleh Nabi. Ya. Masuk kita ke hadis yang kedua tadi, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi azza wa jal. Saya tanya Nabi SAW tentang firman Allah, yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawat. Ini surat Ibrahim ayat 48. Pada hari di mana bumi diganti ya dengan ghayral ardi, bukan bumi yang semula. Tubaddalul ardu, bumi diganti, ghayral ardi yang dengan yang bukan bumi itu lagi. Jadi bumi yang baru. Ya. Kemudian juga langit. Ya. Jadi ini ayat ini yang ditanyakan oleh Aisyah tentang maknanya kepada Nabi. Kata Aisyah, fa inna yakunun nasu yawma idzin ya Rasulullah. Ketika penggantian bumi dan langit itu dilakukan, manusia ini dikemanakan? Ya. Manusia ini diletakkan di mana? Faqala, kata Nabi SAW, ala sirat. Ya. Kata Nabi SAW, mereka berada di atas sirat. Di atas jembatan. Ya, ini menunjukkan betapa panjangnya jembatan. Ya, betapa panjangnya jembatan. Terkumpul semuanya manusia di atasnya. Ya, kan jembatan bukan lagi bumi ini, bumi yang di padang mahsyar itu lagi, yang sudah dirubah oleh Allah, tetapi ketika perubahan itu terjadi, manusia semuanya diletakkan di atas jembatan. Ya. Kira-kira sepanjang apa jembatan menampung semua manusia. Ya. Dan itu di bawahnya neraka. Juga menunjukkan betapa luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sirat itu adalah jisrun mansubun ala matni jahannam. Itu jembatan yang diletakkan di atas permukaan neraka. Ya. Yang nanti jembatan itu merupakan jalan satu-satunya menuju surga. Ini untuk menuju surga mesti melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Jadi ini setiap manusia akan berada di atas neraka. Akan berada di neraka. Keberadaan di neraka itu yang di atas jembatan. Seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, keberadaan di neraka yang ditetapkan oleh Allah di sini adalah keberadaan di atas jembatan. Karena jembatan itu di neraka. Ya. Nah, ini ketika semua berada di sana, digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala tanah atau permukaan bumi. Yang bukan bumi yang sebelumnya menjadi bumi yang baru. Ini tafsir dari firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari kiamat di mana bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang baru, bukan bumi yang sebelumnya, dan warnanya, proses perubahannya warnanya nanti seperti yang diceritakan di hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Itulah dua hadis di bawah bab ini. Ya. Ada satu lagi tambahan makna warna bumi tadi di ungkapan Al-Qadhi. Qala Al-Qadhi, qala Al-Qadhi ka'anna an-nara ghayrat bayad wajhi hadhihi al-ardi ila al-humrah. Jadi yang menyebabkan warna tanah di padang mahsyar atau di tempat di mana Allah membangkitkan manusia nanti berubah warna putihnya ke kemerah-merahan adalah neraka. Api neraka. Saya teringat ya tadi sempat, kenapa saya baca? Saya teringat ketika kita menginginkan kualitas tanah di bumi ini, apa yang dilakukan oleh sebagian petani? Membakar. Iya. Membakarnya terlebih dulu sehingga kualitas tanah yang awalnya mungkin tidak seberapa akan lebih naik kualitas kesuburannya. Dibakar dahulu, lalu nanti, dan bahkan abu bekas bakaran pun juga bisa menjadi menambah kualitas tanah. Ya. Jadi api bergabung dengan tanah memunculkan kualitas. Jadi kata Al-Qadhi rahimahullahu taala, bisa jadi penyebab warna bumi yang awalnya putih itu berubah ke kemerah-merahan disebabkan oleh panasnya neraka. Semua bumi tanpa terkecuali. Bayangkan betapa panasnya neraka. Yang gemuruh, karena api itu bersuara. Gemuruh suara neraka itu sudah terdengar perjalanan yang lama, dalam waktu perjalanan yang lama. Gemuruhnya saja, ya, gemuruhnya saja. Ya, ini yang sangat menakutkan dan menunjukkan betapa panasnya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa merubah warna bumi. Ya. Waliyadzubillah. Terus kita masuk ke bab berikutnya. Ini berarti dua hadis ini menjelaskan tentang sebenarnya tentang sifat bumi. Sementara kebangkitan tidak terlalu tegas di sini. Mungkin saja yang diinginkan oleh Nawawi adalah di mana manusia dibangkitkan. Yaitu di permukaan bumi yang warnanya seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babu nuzul ahli al-jannah. Ya, ini masuk kita ke bahagian yang lain dari kitab, yaitu tentang surga. Karena kitabnya apa? Sifatul qiyamati wal jannati wan nar. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang surga. Ya. Nuzul hal tatarrafa ilaih? Naam. Iqra. Wa amma an-nuzul fa bi dhammi an-nun waz zai wa yajuzu iskanu az-zai ay an-nuzlu. وهو ما يعد للضيف عند نزوله. النزول dalam ungkapan Nawawi yang memang diambil dari bunyi hadis, artinya adalah apa yang dihidangkan, apa yang disiapkan untuk menyambut tamu. Apapun dari kamarnya, hidangan dalam bentuk minuman, hidangan dalam bentuk makanan, apa semua yang dipersiapkan itu untuk menyambut tamu dalam bahasa Arab dinamakan dengan nuzul atau nuzlun. Ada dua ungkapan. Yang pertama nuzul, zainya berbaris dhammah, nuzulun. Atau yang kedua zainya sukun, nuzlun. Kedua-duanya maknanya itu ma yu'addu lidhaifi inda nuzulihi, apa yang dipersiapkan, yang telah disediakan untuk menyambut tamu. Itu dalam bahasa Arab. Jadi sekarang kalau ahli surga, berarti apa yang dipersiapkan untuk menyambut ahli surga. Nah, ini yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama 7006. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. حديث أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري صحابة النبي سعد ابن مالك. سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه. Dibawakan oleh Imam Muslim tentang hidangan yang akan dinikmati atau apa yang disiapkan untuk penghuni surga dari hidangan. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidatan. Ya. Bumi pada hari kiamat menjadi khubzah wahidah, satu potong roti. Ya. Khubzatan wahidatan, ya, satu potong roti. Yakfa'uhal jabbaru biyadihi. Wujidah yakfa'uha. Naam. Wujud makna. Ay yamiluha. Wujud makna. Naam. Mana kan? ويكفؤها بالهمز وروي خبزة وأما الخبزة فبضم الخاء. قال أهل اللغة هي الطلمة التي توضع في الملة. ويكفؤها بالهمز وروي في غير مسلم يتكفؤها بالهمز أيضا يتكف يتكفؤها بالهمز أيضا. وخبزة المسافر هي التي يجعلها في الملة ويتكفؤها بيديه, أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي, لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. Jadi Nabi SAW mengatakan bumi pada hari kiamat sebagai bagaikan roti, sepotong roti. Yakfa'uhal jabbaru biyadih, Allah Subhanahu wa taala memiring, menyondong-nyondongkan atau mencondong-condongkan, memiring-miringkan dengan tangannya untuk membenarkan atau menjadikan bentuk roti tersebut seperti yang diinginkan. Ya. Ini yang dimaksud dengan yakfa'uha, yaitu yumiluha min yadin ila yadin, yaitu mungkin seperti mengadon roti lah. Ya. Orang kalau membuat roti membuat roti yang lebar itu untuk bisa menyamakan posisinya dengan kedua tangannya. Memutar-mutarnya seperti ini. Kalau kita ingin melihat bagaimana pembuatan roti canai, biasanya orang-orang itu diputar-putar dengan kedua tangan. Itulah perumpamaan roti yang bumi yang nanti di hari kiamat dan tentunya di surga karena dia makanan. Yakfa'uhal jabbaru biyadih kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safari. Ya. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang kamu kepada rotinya dalam perjalanan, dan bumi yang seperti itu sebagai makanan yang disiapkan untuk penghuni surga. Jadi buminya saja bisa dimakan. Ya, buminya saja bisa dimakan. Ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini perlu kita cari riwayat yang lain. Mungkin ada di Al-Bukhari. Karena An-Nawawi tidak terlalu detail menjelaskan kepada kita, dia mengatakan, mungkin bisa dibaca terjemahannya di sini, di halaman 236 di terjemahan, ya, kata baris yang ke setelah hadis, setelah makna hadis, baris yang kedua, kata nuzul atau boleh juga an-nuzlu, artinya hidangan yang disajikan untuk tamu ketika dia datang. Kata al-khubzatu menurut ulama bahasa, maknanya adalah roti yang dibakar di atas abu panas. Itu khubzah. Yakfa'uha, yaitu digoyang-goyangkan. Ya. Pada riwayat selain Muslim, dengan yatakaffa'uha, lafaz, itu perbedaan lafaz. Kemudian khubzatul musafir, roti yang dibakar atau di atas abu panas yang digoyang-goyangkan dengan kedua tangan, maksudnya dimiring-miringkan antara satu tangan ke tangan sebelahnya hingga bertumpuk dan rata, karena tidak bisa diratakan seperti sesuatu yang biasa diletakkan di bawah makanan sebagai lapisannya dan lain sebagainya. Masalah makna, ini masalah tangan Allah juga kembali kepada takwil ya. Tetapi makna dari yakfa'uha tadi menggoyang-goyangkan agar dia berbentuk. Ya, agar dia memberikan bentuk yang diinginkan. Bisa jadi dalam ketika sebelum dipanaskan. Karena sebelum dibakar pembuat roti itu akan mengaturnya dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. Jadi nanti bentuk roti seperti setelah dibakar itu diatur dengan tangan sebelum dibakar tanpa ada alat apa namanya untuk membentuk roti itu, bukan alat-alat membentuk roti apa yang ada alat-alatnya sekarang ini, acuan ya bahasa kita, acuan cetakan atau acuan tanpa alat itu, tapi meluruskan atau membentuknya dengan kedua tangan. Saya memahami bahwa ini terjadi sebelum dibakar. Ya. Jadi itu perumpamaan tanah atau bumi nanti untuk penghuni surga. Ya. Seperti itu dilakukan oleh Allah untuk bumi di surga. Dan bumi di surga, bumi yang luar biasa. Yang walau bagaimanapun dia tetap menumbuhkan tanaman sekehendak penghuni surga. Ya. Bagaimana yang diinginkannya dan buah-buahannya pun semaunya dia memetiknya. Ya, tidak, jadi cabang-cabang buah-buahan itu sesuai dengan selera penghuninya. Kalau dia ingin cabangnya paling rendah, maka Allah akan memberikan cabang yang rendah. Makanya kutufuha daniyah. Ya, buah-buah yang dipetik di surga itu sangatlah dekat. Kemudian Allah juga ceritakan wa dhullilat qutufuha tadhlila. Memetik buah-buahannya itu dimudahkan semudah-mudahnya, kata para ulama tafsir, yaitu sesuai dengan selera. Bisa jadi makanan atau buah-buahan yang ingin dipetik itu tinggi dahannya, tetapi penghuni surga ini dia ingin santai saja dalam keadaan berbaring, dia ingin memetik buahnya, maka didekatkan oleh Allah dahannya ke dia lalu dia memetiknya. Ya, jadi buah-buahannya tumbuh sesuai selera, buminya saja, air yang mengalir di dalamnya itu disingin disesuai dengan selera penghuninya. Kalau dia ingin mengalirkan sungai kemanapun dia pergi, maka Allah akan memberikan kemudahan itu untuknya. Ya. Kemudahan itu seperti dalam surah Al-Insan, yufajjirunaha tafjira. Jadi penghuni surga itu yang mengalirkannya kemana dia menginginkan. Jadi tanah yang seperti itu adalah tanah yang memang disiapkan oleh Allah sebagai nikmat. Sebagai nikmat untuk penghuni surga dan bisa berbentuk menjadi roti yang disantap. Ya. Bisa berbentuk roti yang disantap dan rotinya roti yang bentuk setelah dibakar sesuai dengan selera yang memakannya. Ya, sesuai dengan selera yang memakannya. Wallahu a'lam. Terus setelah hadis ini diceritakan oleh Nabi dalam hadis Abu Sa'id, tiba-tiba kata Abu Sa'id datang seorang laki-laki dari Yahudi. Qala fa'ata rajul minal yahud. Jadi hadis Nabi tadi tidaklah disampaikan oleh Nabi kecuali kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Setelah Nabi menyampaikan, datang seorang Yahudi, ja'a rajulun minal yahud atau ata rajul minal yahud. Faqal, kata Yahudi ini, barakal rahmanu alaika abal qasim. Ya. Ar-Rahman yang maha penyayang memberikan keberkahan atasmu wahai Abul Qasim. Kata Yahudi ini. Apa alasannya mengungkapkan pengakuan tadi bahwa Allah telah memberikan keberkahan, Allah yang maha pengasih, penyayang memberikan keberkahan kepada Nabi? Alasannya adalah ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannati yaumal qiyamah, kata Yahudi tadi kepada Nabi, padahal baru saja Nabi mengabarkan apa yang akan disampaikan oleh Yahudi ini. Maukah kamu saya kabarkan tentang apa yang disiapkan oleh Allah menyambut penghuni surga nanti, apa yang disiapkan oleh Allah untuk menyambut penghuni surga pada hari kiamat? Qala bala, kata Abu Sa'id, Nabi mengatakan mau. Ya, mau. Qal, kata Yahudi tadi, takunul ardu khubzatan wahidatan, bumi ini nanti atau di surga itu buminya bisa atau dibentuk oleh Allah seperti roti, sepotong roti. Ya, seperti sepotong roti. Persis dengan yang diucapkan Nabi sebelumnya. Ya, kama qala Rasulullah SAW, ini perkataan Abu Sa'id. Ya. Kama qala Rasulullah SAW. Qal, ya. Kata Abu Sa'id, lalu Nabi SAW melihat kepada kami. Fanadhara ilayna Rasulullah SAW. Kenapa Nabi melihat para sahabatnya? Karena barusan saja Nabi SAW mengabarkan hal yang sama kepada sahabat. Yahudi datang untuk mengabarkan ini kepada Nabi. Seakan-akan dia menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi SAW atau maklumat yang baru bagi Nabi. Ini yang membuat Nabi melihat, menatap pada sahabatnya, kemudian dia tertawa. Summa dhahika, Kemudian Nabi tertawa, hatta badat nawajidhuhu, sampai-sampai gigi serinya tampak karena tertawanya Nabi SAW. Qal, kata Yahudi tadi, ini tambahannya. Ya, ini tambahannya. Ala ukhbiruka biidamihim. Ya, kalau yang pertama Nabi sudah sampaikan kepada para sahabatnya, kemudian Yahudi ini menambahkan, maukah kamu saya beri kabarkan tentang idam, yaitu pemakan roti. Ya. Kalau kita biasa roti dicampur apa? Ya, kari. Kalau roti yang biasa dipakai, pakai kari atau pakai pakai telur yang di kalau di sana shakshuka namanya, yang dimasak kemudian diaduk-aduk. Nah, ini enak sekali makan roti pakai itu. Ya. Atau pakai susu, ya, air susu manis dicampur dimasukkan. Jadi di surga itu tanah yang Allah siapkan untuk bisa menjadi bahan makanan. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Tanah saja didesain oleh Allah untuk bisa menjadi roti. Ya. Dan pemakannya atau untuk memakan roti ini ada idamnya. Di sini apa artinya idam? Apa? Lauk ya, lauk. Ya. Idam bisa jadi lauk, sesuatu yang digunakan untuk menambah lezatnya roti tersebut, seperti yang kita contohkan. Maukah kamu saya berikan memberitahukan tentang idam mereka, idam penghuni surga? Qala bala, kata Nabi SAW, mau. Qala idamuhum balamu wa nunun. Ya. Idam mereka adalah balam. Ini yang pertama, balam. Ya, balam. Banyak mat panjang, lamnya juga lam alif panjang, mim ujungnya, kemudian wa nunun. Berarti berapa di sini? Dua. Satu balam, yang kedua nun. Ya. Qalu wa ma hadha. Mereka berkata, apa itu? Balam dengan nun yang menjadi pemakan roti bagi penghuni surga. Qal thaurun wa nunun. Ya, thaurun wa nunun. Thaur adalah sapi. Ya, sapi. Daging sapi. Kemudian nun ikan paus. Jadi daging dan ikan. Ya. Inilah pemakan roti tersebut. Ya. Thaurun wa nunun ya'kulu min za'idati kabidihima. Mujud za'idah. Za'idah wa amma za'idatul kabid fa hiya al-qit'atul munfaridatu al-muta'alliqatu fil kabid wa hiya athyabuha. Iqra amma an-nun. Wa amma an-nun, amma an-nun fa huwa al-hut bi ittifaq al-ulama. An-nun adalah ikan paus, sepakat para ulama. Ya. Ikan paus, ikan besar. Kemudian balam. Wa amma balam fa bi ba'in muwahhadah maftuhah wa bi takhfif al-lam wa mim marfu'ah ghairu munawwanah wa fi ma'naha aqwal al-muttaribah as-sahih minha alladhi ikhtarahu al-qadi وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور وفسره بهذا. Adapun balam, apa harakatnya, huruf ba ya, bertitik satu, berbaris fathah, kemudian lamnya tanpa bertasdid, kemudian setelah itu ada mimnya lagi yang berbaris dhamma dan tidak bertanwin. Jadi bukan balamun tetapi balam saja. Bisa jadi balamu bukan tanwin. Kemudian maknanya, makna balam ini kata An-Nawawi ada pendapat-pendapat yang simpang siur. Ya. Atwa aqwalun muttaribah. Lalu beliau merajihkan as-sahih yang benar dari pendapat-pendapat yang banyak tadi yang simpang siur, yang dipilih oleh Al-Qadi dan yang lainnya dari para ulama Al-Muhaqqiqin, bahwa balam ini adalah lafzatun Ibraniyah, Itu kata dalam bahasa Ibria. Ya, kata dalam bahasa Ibria. Dan makna balam ini dalam bahasa Ibrania adalah thaur, seperti yang tadi kita katakan, yaitu sapi, ya, sapi banteng, ya, banteng, bisa jadi banteng, ya. Wa fassarahu bihadha, dan Al-Qadi menafsirkan balam ini dengan thaur. Kemudian ولهذا سألوا اليهودية عن تفسيرها. Karena para sahabat tidak mengenali makna balam, maka menanyakan tentang tafsir atau makna balam itu kepada Yahudi tadi. Walau kanat Arabiyatan la'arafatha as-sahabatu radhiyallahu anhum wa lam yahtaju ila su'alihi 'anha. Fahadha huwa al-mukhtar fi bayan hadhihi al-lafdhah. Andai kata balam ini adalah berasal dari bahasa Arab, tidak perlu para sahabat bertanya apa itu balam. Ya. Makanya pendapat yang terpilih, ya, adalah yang tadi, bahwa dia adalah thaur dan dia bahasa Ibria. Kemudian zaidat yang tadi, wa amma zaidatul kabid fa hiya alqit'atul munfaridatu almutaalliqatu fil kabid wa hiya atyabuha. Zaidatul kabid adalah alqit'atul munfaridah almutaalliqah fil kabid, yaitu sepotong organ yang tersendiri dan dia berkait atau tergantung atau berkaitan dengan kabid, ya. Kabid jantung, ya, kabid jantung, dan bukan jantungnya, tetapi ada organ yang lain yang muncul dari jantung itu yang memisahkan diri, tapi dia bergantung ke jantung, dia lengket di jantung itu. Dan kata An-Nawawi bahwa zaidatul kabid ini adalah yang terbaik kualitas dagingnya. Ya. Jadi bukan jantungnya, bukan jantung banteng tadi, bukan jantung ikan paus tetapi yang akan dibuat masakan untuk memakan roti tadi adalah yang muncul dari jantung itu. Usus buntu itu dalam bahasa namanya zaidah. Dalam bahasa namanya zaidah. Dia sesuatu yang menyendiri dan dia berkaitan dengan usus. Begitu juga yang zaidul kabid, dia menyendiri dan dia terpisah dengan jantung. Yang menjadi bahan makanannya tadi, yang dianya bukan jantungnya. Kata Nawawi, ini kualitasnya tinggi. Kualitas organ tadi yang akan dibuat makanan ini tinggi. Sudahlah dagingnya juga, tetapi yang menjadi kualitas yang akan memberikan keistimewaannya adalah itu tadi, mereka memakan dari zaidati kabidihima. Zaida adalah itu tadi yang keluar bergantung di jantung sebuah organ, tapi tidak besar, ya. Tidak tahu, kita mungkin bisa saja diperiksa kalau dapat ikan paus, ya, periksa. Atau lihat di browsing di internet apa ada memang organ ini. Nabi orang Yahudi itu menjelaskan itu. Ya'kulu min za'idati kabidihima, dan An-Nawawi juga membahasnya. Dia mengatakan ini adalah organ yang di dalam yang berdekatan dengan jantung, kabid, yang kualitas kelezatannya luar biasa, manfaat dan faedahnya juga luar biasa. Ya. Ini yang menjadi makanan pemakan roti penghuni surga. Ya. Bayangkan besarnya. Dia kan jantung, kita sudah tahu ukurannya. Dan dia memisahkan dari jantung. Sama dengan usus buntu tadi, berapalah ukurannya. Nah, itu pula perumpamaannya yang keluar dari jantung tadi, memisahkan diri. Itu saking besarnya, itu yang akan memakannya sab'una alfan, 70 ribu penghuni surga yang makan memakannya untuk satu buah zaidatul kabid. Untuk satu buah zaidatul kabid itu akan menikmatinya 70.000 penghuni surga. Memakan dengannya jadi karinya lah. Yang kari zaidatul kabid itu dimakan untuk, oleh penghuni surga jumlahnya 70.000 orang dari mereka. Bayangkan betapa besarnya zaidatul kabid tadi, dan betapa besar jantung ikan tadi, dan bayangkan betapa besarnya ikannya. Ya. Kalau zaidatul kabidnya saja itu menikmati oleh 70.000 orang, betapa besarnya jantungnya dan betapa besar ikan pemilik jantung tadi. Ya. Betapa besar banteng yang pemilik tambahan jantung tadi. Ya. Nah, ini surga. Ini surga. Makanya Nabi SAW terkait dengan buah-buahan. Ketika diperlihatkan oleh Allah di dunia ini, buah-buahan di surga. Hadis tentang salat khusyuk. Salat gerhana. Nabi SAW ketika salat itu dilihat oleh sahabat maju ke depan, kemudian dia mengulurkan tangannya. Kata Nabi SAW ketika ditanya apa yang dia lakukan, saya diperlihatkan buah-buahan surga dan saya benar-benar ingin memetiknya. Kata Nabi, andai kata Allah mengizinkan saya untuk berhasil memetiknya, maka dengan satu tangkai yang saya petik itu akan dinikmati oleh manusia sampai hari kiamat. Satu tangkai saja buah-buahan surga. Ya. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya. Jadi tidak akan dikhawatirkan kekurangan makanan. Ya. Tanahnya saja bisa menjadi roti. Ya. Kemudian pemakannya tadi bukan daging pausnya, bukan daging bantengnya, dan bukan jantungnya, tetapi yang organ yang lengket dengan jantung yang ukurannya dimakan oleh 70.000 penghuni surga. Ya, nah ini luar biasa, menjanjikan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dari hidangan penghuni surga. Ini hidangan biasa ini. Tanahnya dibuat roti, kemudian pemakannya adalah kutilnya tadi. Ya. Kutil yang ada di jantung banteng dan di jantung ikan paus. Berapa hadis di bawahnya? Satu lagi silakan dibaca. Ar-Raqam. 7007. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. Saya tidak tahu apa hubungannya riwayat ini dengan bab kita. Tapi sebelum kita masuk ke ini, ada tambahan ungkapan Al-Qadi tentang makanan tadi. Faqala Al-Qadi setelah menjelaskan bahwa ukuran organ di yang lengket di jantung paus dan banteng tadi dimakan oleh 70.000 penghuni surga, kata Al-Qadi. فقال القاضي يحتمل أنهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب فخصوا بأطيب النزل. Artikel ini luar biasa. Kemungkinan yang dimaksud dengan 70.000 orang yang memakan makanan tadi adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Kenapa demikian? Karena mereka dispesialkan dengan hidangan tadi. Dispesialkan dengan hidangan dari organ makanan hewan, organ hewan yang dimakan itu yang paling istimewa di tubuhnya. Bukan dagingnya yang biasa-biasa dimakan, bukan jantungnya juga dimakan, tapi ada sesuatu di dalam jantungnya itu, dekat dengan jantungnya, yang kualitasnya tidak akan tertandingi oleh yang lain-lain di tubuh hewan tersebut. Jadi bisa jadi maksud dari 70.000 orang yang makan makanan, hidangan makanan tadi adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kata An-Nawawi. Dan ini wajih, ini mungkin kuat juga. Ya. Kemudian wa yahtamilu annahu 'abbara bis 70 alfan 'anil 'adad al-kathir wa lam yurid al-hasra fi dhalika al-qadar wa hadha ma'rufun fi kalam al-'arab wallahu a'lam. Bisa jadi kata qadi seperti yang kita pahami tadi, bahwa satu potong saja dari makanan tadi disantap oleh 70 ribu orang, jumlah yang besar. Dan dia tidak akan mungkin satu potong saja. Bukan satu potong saja, karena di situ ada pausnya, ada bantengnya, dan mungkin saja ada paus yang lain, bukan ada yang lainnya. Jadi hanya sebatas gambaran betapa nikmatnya mereka dispesialkan dengan hidangan makanan yang tidak pernah dimakan oleh siapapun juga. Mungkin sekarang ini tidak ada. Kalau kita mungkin cari-cari, organ yang seperti ini tidak diperhatikan oleh orang ketika mengambil jantung sapi, banteng, atau jantung ikan paus tersebut. Orang tidak akan perhatian dengan organ ini. Padahal ini organ yang nanti disiapkan oleh Allah sebagai makanan untuk penghuni surga. Kualitas tertinggi yang tidak tertandingi oleh kualitas daging-daging yang lain, makanan yang lain di tubuh hewan-hewan tersebut. Hadis yang kedua tadi, Nabi SAW, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau taba'ani ashratun minal yahud." Andai 10 orang Yahudi menjadi pengikut saya atau mengikuti Nabi, mengimani Nabi, beriman dengan Nabi, maka lam yabqa ala zahriha yahudiyun illa aslam. Ya, tidak akan tersisa seorang pun Yahudi di muka bumi ini kecuali masuk Islam. Ya. Kecuali masuk Islam. Bisa jadi maksudnya wallahu ta'ala alam, pengaruh 10 orang Yahudi tadi. 10 orang Yahudi tadi menyebarkan kepada yang lain. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak banyak Yahudi yang beriman. Tidak banyak Yahudi yang beriman. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka sudah memiliki apa yang disampaikan oleh Nabi. Contoh tadi hadis, mungkin saja maksudnya dengan yang tadi. Karena baru saja Nabi menyampaikan sesuatu yang istimewa, ternyata dia juga tahu. Jadi dari sisi pengetahuan tentang surga, tentang neraka, tentang ilmu, mereka mengerti. Cuma mereka karena keilmuan tadi tidak mau menerima. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka orang-orang yang sombong. Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. 10 saja dari mereka yang berilmu itu beriman dengan saya, maka pengaruhnya besar. Ya. Mereka tidak perlu lagi belajar karena mereka sudah punya ilmu. Tapi kekurangan mereka adalah sombong dengan ilmu. Tidak mau mengamalkan, hanya sekedar maklumat saja. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsir, dan yang lainnya, Mujahid dan yang lainnya, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi alaihim." Ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kata sepakat para ulama bahwa maksudnya adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Mereka ini mengatakan bahwa contohnya Yahudi. Contohnya Yahudi. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mungkin dikaitkan dengan cerita Yahudi yang datang menceritakan tentang surga dan Nabi merekomendasinya. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ilmu yang luas tentang agama. Yang mereka dapatkan tentunya dari Taurat. Cuma itu saja, kesombongan dan yang membuat mereka kufur dan memusuhi Nabi adalah hasadan. Ya. Kedengkian kepada Nabi karena mereka sebenarnya berharap bahwa Nabi itu bukan dari kalangan orang Arab yang mereka selalu berperang dengan Yahudi. Ya. Makanya di surah Al-Baqarah mereka seringkali, Yahudi seringkali mengancam orang-orang Arab dengan mengatakan sungguhnya akan datang Nabi dari kalangan kami, dengan dia nanti kami memerangi kalian. Ya. Memerangi kalian. Ternyata Nabi yang mereka jadikan sebagai ancaman untuk orang Arab itu datang dari orang Arab itu sendiri. Ini yang membuat mereka dengki. Ya. Ini yang membuat mereka dengki. Bukan karena mereka tidak tahu Nabi itu sebagai seorang Nabi. Bahkan mereka sangat mengetahuinya. Makanya Yahudi tadi mengatakan kepada Nabi, "Barakar Rahmanu alaika ya Abul Qasim." Allah Ta'ala banyak memberikan keberkahan atasmu wahai Abul Qasim. Karena dia tahu apa yang disampaikan Nabi itu sesuai dengan yang mereka ketahui. Ya. Nah, kata Nabi, andai kata 10 saja dari orang yang seperti itu masuk kepada agama saya dan menjadi pengikut saya yakin, kata Nabi berharap, tidak akan tersisa satu orang Yahudi pun di muka bumi kecuali masuk Islam. Tetapi itu tidak ada. Kalau kita telusuri para sahabat, tidak banyak yang dari Yahudi masuk Islam. Ya. Ada yang masuk Islam? Ada. Cuma tidak banyak. Ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an, asalnya Yahudi. Tapi cari yang kedua, cari yang ketiga. Ada setelah itu di zaman para sahabat Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Sabah. Tetapi dia senjata yang luar biasa memerangi Islam. Dan dia usahanya untuk menumbang memerangi Islam ini luar biasa. Sampai di antara muncul penyebab munculnya satu kelompok yang benar-benar jauh dari agama Islam, penyebabnya dia, yaitu ketika dia menggusung bendera menghormati memuliakan Ahlul Bait. Ya. Al-Rafidah. Syiah Rafidah. Ya. Syiah Rafidah yang kita lihat susah untuk mendekatkan kepada Islam. Ya. Yahudi cuma masuk Islamnya tujuannya untuk menghancurkan Islam. Jadi Nabi SAW hanya berandai-andai. Ada 10 sahabat saja dari Yahudi yang ilmunya seperti tadi sudah banyak pengaruhnya kepada dakwah. Tetapi itu tidak ada. Tidak ada. Sampai hari kiamat permusuhan tetap akan tegak antara kebenaran dan kebatilan, yang mana Allah mengatakan lan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini lan ini akan lama waktunya. Ya. Tidak akan mungkin rela. Nah, ini yang bertentangan dengan harapan Nabi SAW, dan Nabi tidak memiliki petunjuk. Nabi SAW tidak memiliki wewenang untuk menunjuki seseorang sehingga menjadi Muslim. Nabi hanya memberikan irsyad, memberikan keterangan, mengajak dengan ilm, dengan penjelasan. Adapun seseorang itu memperoleh hidayah atau tidak, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Nabi berharap 10 orang saja, tapi harapan Nabi tidak terpenuhi. Ya, ini menunjukkan bahwa petunjuk itu bukan di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu hubungan hadis kedua ini dengan bab kita, karena hadis yang pertama berkenaan dengan cerita Yahudi tadi, ketika dia menceritakan tentang makanan yang dipersiapkan oleh Allah untuk penghuni surga, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merekomendasi dan membenarkan beritanya. Jadi ilmunya, ilmu yang disampaikan kepada para sahabat itu oleh Yahudi itu benar. Ya, oleh Yahudi itu benar. Pernah kita baca juga hadis tentang keadaan hari kiamat. Allah meletakkan langit di atas satu jemari, bumi di atas satu jemari, dan Nabi SAW juga membenarkannya. Ya. Cuma kaum muslimin sebagian yang mengkritisi pembenaran Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu pelajaran kita hari ini. Ustaz, murad huna bi 10, al-murad 10 min ahbarihim. Kalau sahib at-tahrir. Ya, jadi yang maksud dengan 10 ini adalah 10 ulama. Yang seperti tadi yang datang kepada Nabi, yang ulamanya yang datang, yang cerita tentang santapan penghuni surga yang istimewa tadi. Jadi kalau ada 10 ulama Yahudi yang menjadi pengikut Nabi, ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk berdakwah kepada kaum mereka. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Kenapa tidak terjadi? Karena yang sekarang ini tidak kita lihat orang Yahudi masuk Islam. Sementara Nabi mengatakan 10 saja maka tidak akan tersisa kecuali masuk Islam. Sekarang justru mereka semua tidak masuk Islam. Ya. Illa marahimahullah. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menunjuki sekufur-kufurnya manusia kepada jalan yang benar. Allah Maha Kuasa untuk menunjuki sekufur-kufurnya ya, manusia kepada jalan yang benar. Dan ternyata keadaannya seperti yang sekarang ini, tidaklah persis dengan yang diharapkan oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwa ulama Yahudi tidak mau menjadi pengikut Nabi. Ulama Yahudi tidak mau pengikut Nabi. Justru mereka seakan-akan setingkat dengan Nabi. Makanya mereka datang dengan pongahnya mengatakan, mau saya ajarkan kamu? Jadi mereka datang untuk mengajari Nabi karena mereka merasa bahwa mereka lebih berilmu dari Nabi. Kata-kata ala ukhbiruka, maukah kalian saya beritahukan? Ini biasa dikatakan oleh siapa? Nabi kepada para sahabat. Sementara para sahabat pernah mengatakan itu kepada Nabi? Tidak ada. Sekarang dia datang menyatakan, mengatakan hal yang sama, menunjukkan bahwa dia merasa setingkat dengan Nabi atau lebih dari Nabi. Mana mungkin jadi pengikut? Mana mungkin jadi pengikut? Karena dia merasa berilmu dan yang dia sampaikan itu mungkin menurut dia lebih banyak, lebih luas daripada yang diketahui oleh Nabi SAW. Ini hubungan antara hadis kedua dengan hadis pertama dan juga berhubungannya dengan bab kita. Ya, dengan bab kita, yaitu kasus seorang Yahudi yang menceritakan tentang hidangan ahli surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang tadi diceritakan oleh, direkomendasi oleh Nabi SAW, cerita Yahudi tentang mendapatkan makanan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu roti yang memang dibuat langsung oleh Allah untuk mereka, dan pemakan rotinya adalah makanan lauk yang istimewa yang tidak pernah dimakan oleh manusia sebelum-sebelumnya. Ya, wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا يوجد في البخاري.